إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحميد ما زلنا في القاعدة الأولى kita masih di kaidah pertama sah kaidah pertama bukan sekarang masih huh? Dalil sekarang wa dalilu hadhil qaidah okay. Tanpa qori ya ana langsung bacain aja ya طيب qala al muallif rahimahullahu taala wa dalilu hadhil qaidati as-sam'u wal aqlu wal aqlu ya dalil kaidah ini bahwasanya dalil-dalil yang menetapkan asma dan sifat Allah Ta'ala itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tidak ada di zaman salaf dan baru dikenal setelah munculnya kaum Mu'tazilah. Karena mereka lah makernya, mereka lah kreatornya. Ya. Mereka lah kreator dari pencetus dari istilah-istilah yang muhdats ini. Yang kemudian untuk lafal yang muhdats ini ya secara lafal istilah tidak kita amini enggak tetapi kalau dari segi makna kita tetapkan dan kita tidak nafikan melainkan kita harus tahu maksud dari ya istilah-istilah ini seperti jihad seperti juga tadi apa qadim ya apakah dari istilah tersebut diinginkan kebatilan kebenaran atau kebatilan nah itu maka lafal qadim pernah kita pelajari itu sekian menit dalam satu kajian memahami lafal qadim yang sama dengan juga azali ya tapi dalil kaidah ini dari dalil naqli dan aqli. Fa amma sam' dari dalil naqlinya dari Al-Qur'an Sunnah fa minhu qauluhu ta'ala di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab yang kami turunkan ya. Yang mana kitab tersebut tersifati dengan berkah. Kitab Al-Qur'an itu berkah, mubarak. Ya, barang siapa seseorang mengambil mau'izah dari Al-Quran dan mengambil hidayah, irsyad dari Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memberikannya taufik selama niat dia benar dan selama guru dia benar. Ya. Jadi Al-Quran itu kitab mubarak. Kitab yang berkah yang hanya orang-orang beriman lah yang akan merasakan keberkahan dari Al-Quran. Fattabi'uh, maka ikutilah apa yang ada di Al-Quran. Mengikuti sini bukan mengikuti kalimatnya doang dalam urusan tahsin, tapi ikutilah sebagai orang-orang yang menerapkan yatlunahu haqqa tilawatih. Karena orang-orang banyak atau mungkin kita itu tidak menunaikan hak tilawah dari Al-Quran, yaitu dengan mengamalkannya, mengikuti kandungan isinya dan seterusnya. Ya. Banyak dari orang-orang Indonesia ya, mengikuti qiraah-qiraah versi Mesir. Qiraah mujawadah yang panjang melengking suara meninggi kemudian memakai maqamat ya nagham-nagham dan nada-nada itu lebih fokus di situ bahkan ada sekolahnya madrasah ya kadang-kadang sekarang ditampilkan iklannya di Facebook itu bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an tapi bukan cara tahsin atau tajwidnya melainkan cara nagham-nya nagham ini apa namanya maqamat ya rost kemudian Hijazi, kemudian Maqamat, Bayati, dan seterusnya, ya Ajam. Ya. Pada asalnya kita diperintahkan untuk mentazin saut kita, suara kita diperbagus dalam baca. Sahih, nadanya diperbagus-bagus. Cuman ketika ada peraturan seperti ini, berapa not itu, berapa maqamat gitu ya, dengan cabang-cabang masing-masing, itu sesuatu yang menjadi muhdats jadinya. mempelajari bukan dari segi tahsin atau tajwidnya, melainkan dari segi nadanya. Ini sesuatu yang muhdats, ya, sesuatu yang tidak dikenal bahkan di kalangan salaf. Dan ini termasuk takalluf, yaitu ya, maksa lah. Maksa, jika tidak kita katakan bid'ah, maka minimal orang-orang yang bahkan rata-rata yang berbuat seperti ini dan mengucapkan Allah, habis itu pada teriak, habis itu saya ini, itu biasanya orang-orang yang biasa melakukan bid'ah. Makanya biasa aja hal-hal kayak gini. Taib. Jadi ikutilah di sini, jangan ikuti baca Al-Quran selainnya Allah, itu apa ya kita seperti itu. Habis baca tentang azab, apa qori'nya baca tentang azab api neraka gitu kan, wah serem gitu. Tapi mustami'nya bilang apa? Allahumma shalli wa sallim alaihi, gitu. Kan enggak nyambung. Kok tentang api neraka ini malah selawatan dia? Ya, bukannya malah kemudian merenung, ya. Begitulah. Ketika orang-orang mulai fokus di tazyinus saut saja, memperbagus suara. La'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dalil bahwasanya dalil-dalil asma dan sifat dari Al-Qur'an dan Sunnah, kata Allah Ta'ala, wa fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiy alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi, terhadap Allah, wa rasulihi an-nabiyyil ummiy, dan rasulnya Allah sang nabi yang ummi. Ummi di sini berarti la yasti'an yaqra, ya, wa la yaktub, wala an yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, dan beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Sudah di sini ikutilah dia siapa nih? Kalau di ayat pertama fattabi'uhu, ayat kedua wattabi'uhu. Hu di sini dhamir, kalau di ayat pertama hu dhamir kembali kepada kitab. Wattabi'uhu, dhamir yang hu di sini yang di ayat kedua kembali ke apakah kembali Allah, kembali kepada Allah atau kembali kepada Ar-Rasul An-Nabi? Lebih cakupannya lebih baik lagi kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dhamir hu ini bisa untuk semua jenis yang diikuti, yang hak diikuti. Maka wattabi'uhu itu ikutilah Allah dan Rasulnya. Karena antum kalau ikuti Allah konsekuensinya mengikuti Rasul. Antum mengikuti Rasul konsekuensinya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tahtadun. Oleh karena itu hidayah di sini dalil bahwasanya hidayah yang tepat adalah hidayah yang mengantarkan kita kepada mengikuti Allah dan Rasulnya, ya. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Nah sekarang apa sih yang Rasul datangkan kepada kita, ikhwan sekalian? Ya, al-anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Kita ambil gak itu? Enggak, karena bukan itu warisan untuk kita. Tapi warisan untuk kita semua, ikhwan sekalian, adalah ya, al-wahi atau hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran al-haq. Wa ma atakumur rasulu minal haq, yang Rasul berikan kepada kalian dari kebenaran, maka ambil itu. Wa ma nahakum anhu, yang Rasulullah SAW larang, maka intahu fantahu, maka ya selesailah, maksudnya stop, jangan lakukan itu. Itu apa hikmahnya atau apa korelasinya dengan pembahasan asma dan sifat? Bahwasanya Rasulullah SAW mendatangkan kepada kita Al-Qur'an dan hikmah, As-Sunnah. Di dalamnya terdapat penetapan sifat-sifat Allah dan penafian beberapa sifat-sifat. Maka apa yang didatangkan oleh Rasul dari sifat-sifat tersebut, ambil itu. Ya, dan apa yang Rasul nafikan, maka jangan antum tetapkan. Ya, taib. Wa qawluhu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Nah, ini kaidah. "Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Sebenarnya cuman di sini "may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Cukup itu. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan dalil sunnah itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi ya hujjah, walaupun disebut khobar ahad. Ya. Ikutnya kita kepada sunnah Nabi SAW dan mengamini apa yang terwiridkan dalam sunnah Nabi berupa pembahasan akidah dan hal-hal yang gaib, maka itu merupakan bentuk ketaatan kepada Rasul SAW. Ya. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul walaupun melalui khobar ahad, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lawan dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah belakangan. Mu'tazilah itu enggak ikut dengan khabar ahad untuk urusan akidah. Dan Asy'ariyah belakangan versi Ar-Razi dan seterusnya itu juga tidak mengamini hal tersebut. Ya. Padahal dahulunya kalangan Asy'ariyah masih mengamini khabar-khabar ahad untuk akidah. Oleh karena itu Asy'ariyah belakangan itu mereka banyak secara entah sadar atau tidak, sebenarnya ucapan mereka seringkali serupa dengan ucapan Mu'tazilah yang selama itu mereka sebenarnya lawan. Mereka berusaha melawan tapi dengan metodologi nalar atau logika. Ya, lebih condong ke logika. Mengikuti teologi Ahlul Kalam. Dan Mu'tazilah pun begitu. Mereka melawan Mu'tazilah, menentang Mu'tazilah tapi dengan cara teologi Ahlul Kalam, akhirnya mereka sendiri terjerumus kepada perilaku yang semisal dengan Mu'tazilah. Ya begitu. Maka kalau mau terbedakan dengan Al-Qur'an As-Sunnah dan dengan pemahaman salafus saleh. Wa qawluhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Fa in tanaza'tum, dan jika kalian tanazu' itu saling bertikai. Saling bertikai fi syai'in, ya, dalam suatu hal, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya, yaitu coba cari dalilnya. Ini hal yang sebenarnya menjadi hakim bagi semua perceraiberaian dan semua tanazu', hakimnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah sekarang atas pemahaman siapa? Itu dia. Kalau atas pemahaman saya, ya gampang itu mah. Tapi atas pemahaman siapa? Maka coba ngacunya kepada yang terbaik, yaitu pemahaman salaf. Maka insya Allah di situ nanti kalau betul-betul diskusi dengan baik, akan terjadi apa? Islah. Tetapi islah itu baru terjadi ketika orang tersebut memang sami'na wa ta'na terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan sami'na wa ta'na terhadap apa yang terkonfirmasi dari info salaf. Kalau enggak, enggak mengacu sana, enggak bakal terjadi. Antum diskusi sama orang neo khawarij misalnya, atau pro khawarij, atau orang khawarij, ya. Antum diskusi dengan dalil apapun, mental. Kenapa? Karena memang spirit mereka enggak sana. Hatta antum bareng-bareng diskusi dengan mereka, membahas dalil-dalil, tetap mereka akan bersikukuh dengan pendapat ala khawarij itu. Iya. Walaupun ada pemikiran salah begini, enggak. Dibantah dengan hal-hal lainnya yang merupakan ya kejanggalan dari kalangan dahulu, kalimat-kalimat yang tidak valid atau kalimat-kalimat yang bertentangan dengan keumuman salaf. Jadi diskusi atau muzakarah, selama pihaknya duanya metodologi asalnya itu berbeda, enggak bakal ketemu. Kalau masdarnya betul-betul Al-Qur'an dan Sunnah, tapi yang satu mempunyai spirit menuju ke salaf, dan yang satu itu kerjanya ngotak-ngatik aja. Tapi Al-Quran Sunnah betul, Al-Quran Sunnah. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak ketemu. Yang ada malah makin emosi aja diskusi ini. Jadi, dan diskusi itu dengan ilmu. Ya, enggak bisa kita diskusi sama orang awam. Enggak ada diskusi sama orang awam. Kecuali harga telur mungkin. Ya, kalau misalnya harga, kalau misalnya tentang ayat Quran, hadis kayak gini, ya bisa diskusi sama orang awam. Coba menurut antum kayak gimana? Masya Allah, mahasiswa-mahasiswa tuh lihat tuh. Menurut anda gimana? Menurut anda yang ngomong sama temennya diskusi, ya tentang hadis Nabi, tentang sunnah Rasul, tentang ini, tentang itu. Ya menurut saya, Allah musta'an menurut antum. Ya emang siapa antum? Buka kitab-kitab pun belum bisa. Muzakarah atau diskusi membutuhkan apa? Buka kitab-kitab, bukan kitab ringkas Quran Muslah. Kitab-kitab tebal, ya betul-betul buka tuh. Ya kalau mau muzakarah atau diskusi yang benar. Ya. Makanya diskusi di grup juga nggak benar. Diskusi di grup WhatsApp. Ustadz berdiskusi dengan tulapnya di grup WhatsApp. Tapi ustadznya buka buku kitab, tulapnya cuman memberikan masukan melalui pemikiran tulap. Sekarang yang lebih pintar siapa tuh? Ya malah tulapnya yang awamnya malah yang apa? Berpendapat, sementara ustadz ini nyarinya di kitab. Ini bukan diskusi ini namanya. Ya makanya ada untungnya ketika suatu ilmu agama itu diformatkan muhadhara atau durus seperti ini. Enggak diformatkan diskusi. Kalau diformatkan diskusi itu banyak distorsi nanti jadinya. Jadinya kabur pemahaman yang seharusnya benar, jadi enggak utuh dia. Karena ada diskusi, ada syubhat, ada pertanyaan-pertanyaan syubhat, ustadz enggak bisa jawab. Jadinya menjadi tanda tanya lagi di benak awam. Dan orang-orang sekarang juga sebagian dari ikhwan ya yang mungkin baru hijrah tapi sudah punya apa namanya membuat kajian-kajian dan seterusnya itu memformatkan diskusi untuk ta'lim memformatkan diskusi. Ini salah sebenarnya. Ini bukan ilmu sosial, bukan ilmu dunia, ilmu agama. Yang orang tuh tinggal ya dapat ceplokannya aja gitu, kemudian tinggal dimakan gitu loh. Gitu aja udah. Ya enggak usah diskusi-diskusi. Orang awam diam aja udah khalas. Orang awam diam. Ya, kenapa? Kalau misalnya dia disuruh ngomong ini nanti jadi demokrasi nantinya. Semuanya sama jadi kalimat. Ya, dan jadi syubhat, kerancuan. Akhirnya gak jadi ilmu yang utuh. Jadi cuman pertanyaan demi pertanyaan, desas demi desus dan seterusnya. Ya. Maka ini tugasnya di sini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Yaitu orang-orang yang berilmu ini kalau misalnya ada tanazu', maka coba kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cari dalilnya. Dan cari bagaimana pemahaman salaf tentang itu kalau kalian ya beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wa qawluhu ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah dan berhukumlah antara mereka dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam urusan akidah maupun dalam urusan ibadah maupun dalam urusan ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah itu ya dalam fikih itu ada ahwal syakhsiyah, itu tentang nikah, tentang talak dan seterusnya, dan juga dalam perkara muamalah. Berhukumlah antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, wala tattabi' ahwa'ahum. Nah ini. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini kalimat ini luar biasa ini. Kalau misalnya kita mau introspeksi diri, ikhwah. Ya. Berhukumlah antara orang-orang awam maupun alim sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Taib, di sini hawa nafsu orang-orang musyrikin. Tetapi ayat ini bisa direfleksikan untuk mujtama' atau society ya, kehidupan masyarakat muslimin juga. Karena orang-orang awam itu memikir dengan hawa nafsu dan logika mereka yang diliputi oleh hawa nafsu. Ya, misal seorang dai, ya, harusnya berhukum kepada orang-orang awam dengan hukum yang Allah turunkan. Ya, tapi kemudian mengikuti hawa nafsu EO, hawa nafsu panitia kajian, hawa nafsu orang yang selama ini mengundangnya, ini khatir dan bahaya. Bagaimana bahayanya? Bagaimana bahayanya? Ini berbahaya kalau misalnya seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mulai terikut kepada apa mendekat dengan orang-orang yang ya masya Allah hartanya banyak mulai didekati itu akan menjadi fitnah didekati diundang kemudian ini bukan masalah diundang nggak masalah semuanya tidak masalah tetapi ketika kemudian dai tersebut condong kepada yang berharta banyak ini mulai akan terjadi pelanggaran terhadap ayat ini mulai tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala ya hukumkan untuk itu mulai keluar fatwa misalnya ternyata yang selama ini mempromosikannya itu memiliki travel misalnya. Atau memiliki dagangan misalnya. Atau memiliki ini. Kalau dibilang ada suatu format dari travel atau dagangan tersebut yang haram, maka kemudian karena ustadznya gak enak saya mau ngomong haram, gak enak, nanti gak diundang lagi saya. Akhirnya mengeluarkan hukum apa? Hukum baru. Gak apa-apa, perempuan safar gak pakai mahram, gak apa-apa, nanti rame. Nah, mulai kan? Mulai. Ya ini banyak nih, ya dari travel-travel ya. Karena gak ngomongin tentang asatidah dalam kalangan ahlus sunnah, ya, selain ahlus sunnah. Ya. Kalau selain ahlus sunnah gak usah ditanya itu soal kayak gini ya. Ya, travel-travel siapa aja. Makanya bisa aja majmuah di antara ummahat, ibu-ibu ya, safar ke kuburan, ya. Enggak apa-apa. Ini enggak berhukum dengan hukum Allah berarti. Kenapa? Karena melanggar wala tattabi' ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Antum kalau udah misalnya antum di ranah dakwah, ikhwan, antum jadi dai misalnya, akan ada yang bertanya di antara ummahat, mungkin, "Ustaz, gimana hukumnya ya, safar perempuan tapi walaupun gak ada mahram, tapi ini sama ummahat lain banyak saat travel banget." Antum akan diuji dengan itu. Ya, kalau ternyata yang nanya adalah orang yang selama ini mendonasikan antum, ah repot. "Fan bu, itu haram bu." Nah, ibu-ibu bapernya gampang, kan? "Afwan bu, itu haram, gak boleh. Dalilnya begini-begini." "Wah Ustaz kok gitu saat? Gimana nih saat? Ini kan usaha saya saat kayak gini saat. Dan selama ini anda donasiin kajian ustadz ya dengan usaha ini." Wah repot, aduh, kena saya kan, ya kan? Apa ustadznya bilang berani? "Afwan bu, kalau gitu, afwan, untuk saat ini berhenti dulu ya bu, donasiin saya." Berani bilang gitu? Gak berani. Atau berani bilang, "Wahai ibu, ittaqillah, gak boleh kayak gitu bu. Nih saya kembaliin donasinya." Hah? Gak berani juga, karena udah terlanjur, ya kan? Makanya begitu ya kawan. Kalau memang mau tegas, tegas sekalian. Biar orang-orang awam tahu dia tegas, ustadznya tegas nih. Udahlah gak usah kita sama dia, mendingan gitu. Daripada udah kejaring duluan, keperangkat duluan, udah gak enak kita ngomong. Gitu kan? Jadi jangan kita ikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang mengeluarkan hawa nafsu dengan kalimatnya atau perbuatannya atau sikapnya. Ila ghairi dzalika minan nusus dallati ala wujubil imani bima jaa fil qur'ani was sunnah. Pada selain hal-hal tersebut dari nas-nas yang menunjukkan atas wajibnya beriman terhadap apa yang ada datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullu nassin yadullu ala wujubil imani bima jaa fil qur'an fa huwa dallun ala wujubil imani bima jaa fis sunnah. Tapi ana baca secepat ini antum bisa ngikutin enggak, ikhwan? Afwan. Hah? Bisa ngikutin ya? Dan bisa memahami maknanya langsung? Ya kholas, kalau bisa ana lanjut aja. Hah? Enggak perlu diterjemahin? Sebagian perlu ya, enggak semuanya ya. Dan setiap nas Al-Qur'an dan Sunnah yadullu ala wujubil imani bima jaa fil Qur'an, yang mewajibkan atas wajibnya iman terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an, fa huwa dalun ala wujubil imani bima jaa fi sunnah. Maka dalil tersebut, nas tersebut, walaupun cuma menunjukkan secara zahir wajibnya beriman kepada apa yang ada di Al-Qur'an, melainkan juga menjadi dalil atas wajibnya beriman kepada apa yang ada di As-Sunnah. Ya. Betul enggak? Dalil-dalil apapun, misalnya di ayat pertama yang kita bahas, "Hadza wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu." Disuruh mengikuti apa? Mengikuti Al-Kitab. Al-Qur'an ini nas yang menunjukkan wajibnya beriman dan mengikuti Al-Qur'an, tapi itu juga menjadi dalil atas wajibnya beriman kepada As-Sunnah. Loh kok bisa? Lianna mimma jaa fil Qur'an, lianna mimma jaa fil Qur'an al-amra bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam waradda ilaihi 'inda tanazu'. Karena di antara apa yang datang di dalam Al-Qur'an, ya, di antara kandungan Al-Qur'an ada perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ar-radd mengembalikan kepadanya, kepada Nabi SAW, inda tanazu', ketika terjadi perselisihan. Paham gak di sini? Kita diperintah, misalnya dapat ayat Quran, ayat ini merintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran. Ya, perintah mengikuti Al-Quran sama dengan perintah mengikuti sunnah juga. Kenapa? Karena di antara kandungan Al-Quran juga ada perintah untuk mengikuti as-sunnah. Sahih, sahih. Ya. Begitu ya. Faham sampai sini, kawan? Ya. Jadi kalau seseorang mengikuti Al-Quran, maka otomatis wajib atas dia mengikuti as-sunnah. Itu kelaziman yang tidak boleh dipisah. Ya. Dan barang siapa yang mengklaim harus mengikuti Al-Quran tapi as-sunnah gak perlu, itu condong kepada kufur. Makanya anak khawatir orang-orang apa? Quraniyun, yaitu apa? Inkar sunnah. Itu potensi kufurnya berat itu. Kufur, potensi kufurnya berat. Ya. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi binafs, waraddu ilaihi yakunu ilaihi. Di situ apa kalimatnya? Hah? Nafsuhu. Bentar. Kok nak jadi confused gini, bentar saya. Hah? Gimana para masyayikh, ha? Antum dapat jawabannya? Sebentar. Supaya ana hatta yatma'inna qalbi, ya. Ha? Sahih. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Ya. Yang namanya faruddu ilallahi war rasul. Kalau ada perkara diperselisihkan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dah mengembalikan perkara kepada Rasul, ada dua versi. Imma pas lagi beliau hidup, imma setelah beliau wafat. Ya. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi fi hayatihi. Mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul, ke Rasulnya langsung, ilaihi nafsihi, ke dianya langsung. Paham? Menyetor permasalahan ke Rasulullah langsung, bertanya kepada Rasulullah. Oke? Okay? Ya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Habis terjadi perkelahian setelah minum khamar, langsung lapor ke Rasulullah SAW. Sebagaimana ada juga siapa, Abu Sa'id Al-Khudri atau siapa, ya, meruqyah seorang pemuka kaum dengan Al-Fatihah, kemudian diceritakan kepada Rasul. Sebagaimana juga ada seorang yang wafat karena mandi junub, kepalanya pecah, kemudian dipaksa mandi junub karena ada fatwa dari sahabat lainnya bahwa dia tetap wajib mandi junub, kemudian wafat, dilaporin ke Rasulullah SAW. Itu, ngelapor langsung ketika beliau masih hidup. Kalau sekarang udah gak bisa. Ya, antum setor permasalahan ke Rasulullah gak bisa sekarang. Walaupun pakai hati gitu. Ya Rasulullah. Hafal. Ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi. Panggil Rasulullah, manggil, dipanggil Rasulullah. Ya. Kemudian mengeluh kesahkan permasalahan, ana butuh dalil ya Rasulullah. Ya. Ada suara. Sebutkan, ya. Wah, langsung habis itu ya nganggap itu Rasulullah. Khurafat ini. Adapun kalau setelah wafatnya, ya, kepada sunnah Rasul SAW. Kita rujuk kepada sunnah Rasul. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan riwayat-riwayat lainnya. Bahkan riwayat-riwayat dhaifah. Ya, itu ya, bisa diperhitungkan juga. Riwayat dhaifah itu bisa diperhitungkan. Memang tidak diterima menjadi hujjah, tapi tetap harus dipegang juga. Yang dhaif, yang dhaifnya ini dhaif yang ringan. Adapun hadis dhaif jiddan seperti hadis matruk, ya, atau hadis-hadis lainnya yang sangat lemah, maka itu bagaimanapun enggak bisa dijadikan hujjah dan enggak perlu kita ambil. Baik, kemudian fa'ainal imanu bil Qur'an liman istakbaru an ittiba'i rasulil ma'muri bihi fil Qur'an. Maka wa aina? Fa aina? Di manakah iman terhadap Al-Qur'an? Liman istakbaru, bagi orang yang sombong akan ittiba'i rasul. Ya, enggan, sombong akan mengikuti Rasul SAW. Al-ma'umur bihi, yang diperintahkan dengannya fil Qur'an, diperintahkan di Qur'an untuk ikutin Rasul, tapi malah ini sombong, enggan, malas ngikutin sunnah Rasul SAW. Ini menjadi bantahan juga untuk yang masih isbal sebenarnya. Oh, enggak apa-apa, saya kita isbal enggak apa-apa, asal tidak sombong. Oke. Rasul isbal enggak? Enggak, Rasul enggak isbal. Lantum kenapa kok ngikutin Rasul? Kan gampang. Lebih berat mana, isbal atau enggak isbal? Lebih berat enggak isbal? Lebih berat isbal lah, kan kayaknya lebih banyak bahannya. Iya, ya enggak? Coba dipotong dikit, lebih ringan kan? Lebih ringan. Ini hujah yang enggak nyambung sebenarnya, tapi emang benar juga sih, ya kan? Lebih ringan dipotong. Ya. Iya, ngurangin bahan, ya kan? Dan lebih ringan, bisa ngapa-ngapain gitu kan? Gitu. Main buat main futsal lebih nyaman. Coba kalau misalnya isbal, ya kan? Main futsal kejirat nanti kan celananya. Nah. Terus kemudian emang enggak saya isbal karena enggak sombong. Tapi ketika kita ajak, ayo tidak jangan isbal, ikutin sunnah Nabi SAW. Kamu ini dimarahin kita. Jangan merasa benar-benar. Nah sekarang yang istikbar dari ittiba' Rasul siapa? Lah sampean situ istikbar berarti. Berarti agak sombong sampean nih. Enggak mau ikutin Rasulullah SAW padahal udah diajak. Yang bilang sholat berjamaah. Oke, sholat berjamaah sunnah mu'akkadah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Imma sunnah mu'akkadah, imma fardu kifayah. Tapi sebenarnya bisa digabung dua itu. Fardu kifayah dan sunnah mu'akkadah. Jadi kalau udah cukup, ada yang sholat cukup, maka yang lainnya sunnah gitu kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sampai kepada fardu ain. Kita ajak orang sholat. Yuk sholat yuk. Banyak pahala loh insyaallah. Udahlah antum aja sholat lah. Ini ada gak sisi istikbarnya, takaburnya? Ada. Jadi istikbar an ittiba'i rasul. Kalau udah ada sunnahnya Nabi, kemudian diajak untuk itu, kemudian dia, udahlah gak usah lah, saya gak perlu kayak gitu. Ini istikbar, takabur. Yang diajak untuk cingkrangan, tidak isbal, anggap betul permasalahan khilafiyah, dan memang permasalahan khilafiyah. Taib, anggap kita ini sama-sama berpendapat, isbal itu haram ketika ada kesombongan. Oke? Nah sekarang isbal menjadi lebih haram lagi ketika antum memang sombong untuk isbal tersebut, sombong dari mengikuti Nabi SAW. Ya. Dan bahkan dalam nas hadis juga ada nas hadis ya, dalam riwayat apa anda lupa, tidak ingat, bahwasanya isbal itu sudah mengindikasikan kesombongan. Makanya sahabat-sahabat Nabi diantara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan lainnya, mereka memiliki uzur untuk isbal, tapi itu uzur tersebut tidak ada uzur kesombongannya sama sekali. Sedangkan rata-rata kita sekarang uzurnya uzur apa? Sebenarnya ya, berat banget tuh untuk ngangkat celana, berat ya, padahal lebih ringan. Buat jenggotan itu berat, seolah-olah jenggot itu berapa kilo gitu. Padahal seberapapun jenggot lebih berat kepalanya. Kalau bisa ilangin kepalanya, jenggotnya doang yang ada. Ringan ini. Ringan di masa, ringan di berat, tapi memang ringan di berat, tapi memang beratnya di hati, bukan di sini. Karena semua ini kembali ke hati. Berarti ada sesuatu di hatinya. Enggan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bahkan sebagian dari orang sengaja enggak jenggotan supaya enggak disebut salafi. Sengaja enggak jenggotan supaya enggak mirip sama antum. Supaya enggak mirip sama Pak Anwar. Karena enggak enak kalau mirip sama Pak Anwar. Supaya enggak, antum juga jangan ketawa, antum juga. sengaja potong jenggot sengaja. Supaya enggak mirip sama orang-orang ahlu sunnah. Ini yang iman kayak gimana gitu, kok kayak gini. Rasulullah, para sahabat semua jenggotan. Enggak ada tuh para sahabat ketika lama kerja diterima kerja kemudian langsung di shock ya. Enggak ada klimis. Enggak ada anjingunnya sama sekali ya, bersih. Enggak ada sahabat kayak gitu ya. Itu ikut sunnah siapa sebenarnya, orang-orang yang memotong atau mencukur jenggotnya. Taib wa ainal iman bil Quran liman lam yaruddu la liman lam yarudda gitu tulisannya ya. Liman lam yaruddan niza'a ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad amara Allahu bihi fil Quran. Iman model amana ini, manakah iman di manakah iman kepada Al-Qur'an bagi orang yang tidak mengembalikan perselisihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Al-Qur'an, padahal Allah taala telah memerintahkan untuk mengembalikan perkara kepada Nabi fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi keimanan model apa itu? Ketika ada perselisihan terus aja berselisih. Zaman sekarang ikhwan ini soal fitnah tentang bagaimana menghadapi atau menyikapi pemimpin yang zalim. Kalau kita pikir-pikir, rata-rata orang awam, bahkan mayoritas manusia, itu lebih condong kemana? Lebih condong ke menjelekkan presiden, menjelekkan ini, lebih condong pada hawa nafsu sebenarnya. Dan itu jelas, zahir, terlalu jelas. Lebih jelas dibandingkan matahari di siang bolong. Ya, udah siang bolong lagi, jadi kelihatan banget mataharinya gitu. Terlalu jelas orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Apakah tidak ada dalil dari as-sunnah untuk ini? Banyak, ya kan? Banyak sebenarnya. Padahal tinggal apa? Tinggal baca buku, ya. Sampai Anda pernah juga sana nasihatin orang yang ada di Facebook itu. Marah-marah. Padahal murid Anda sendiri. Maksudnya belajar sama Anda. Sampai emosi dia. Anda juga merasa aneh, ada ustaz kayak antum. Ngomong kayak gitu. Ada juga, jangan-jangan emang aneh-aneh ada orang kayak aneh ya. Aneh juga mikir gitu jadinya kan. Tapi aneh minta sama dia. Apa enggak pakai emosi, maksudnya jerdam emosinya. Begini, antum coba pahami hujah orang-orang salafiyin ini. Coba antum baca lagi kitab-kitab syuruhat terhadap kitab syarh sunnah misalnya. Ya. Kemudian kitab-kitab yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Ya. Itu di situ banyak hadis-hadisnya. Banyak. Al-Quran, hadis-hadis terutama. Ya, tentang bagaimana menghadapi fitnah. Dan bagaimana menghadapi penguasa yang zalim. Bagaimana menasihati mereka. Ya. Selalu andalannya itu, jihad yang terbaik adalah, apa? Apa menasihati inda sultan jair. Di, terhadap apa? Sultan pemimpin yang jair, zalim. Tapi mereka enggak ngeliat ada lafal inda. Inda itu apa? Di samping kan? Bukan di depan istana, bukan. Di samping. Mereka pakai hadis itu, tapi mereka memahami sesuai dengan emosinya, hawa nafsunya. Dan itu rata-rata awam kayak gitu. Rata-rata awam kayak gitu. Tidak ada awam yang tidak kayak gitu. Semua awam pasti kayak gitu. Karena hawa nafsu, enggak dengan ilmu. Kesiram ilmu, ada orang yang mustakbir, ada orang yang muttabi'. Yang mustakbir cari-cari celah, enggak terima, enggak mau ikutan dengan dalil yang isinya cuman akhirnya cuman sebagai ganti dia cuma mengumpat doang dan seterusnya tuh lihat sombongan dalam poin ini selalu menjadi itu selalu ya ngamuk ya, dan akhirnya kita yang dituding sebagai penjilat, dituding sebagai murjiah, dituding sebagai dan ini semua padahal dalilnya jelas. Yang seandainya mereka tidak jahil, mereka alim terhadap hadis tersebut, bisa-bisa malah mereka yang kufur nantinya. Iya, bisa-bisa. Tapi karena jahil, maka diberi udzur. Iya, padahal hadis-hadis itu jelas. Mengatakan taat atau menjaga aib atau mengatakan taat dan mengikuti terhadap waliul amr. Dan itu sesuai dengan hadis dan sangat-sangat jelas. Bahkan walaupun cara pemilihannya juga itu tidak dibenarkan syariat. Baik pemaksaan maupun cara demokrasi seperti ini sekarang. Itu kan ada hadisnya tentang walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Itu kan gak sah. Maksudnya gak benar cara masa pemimpin budak. Dalam Islam pemimpin wajib hur, merdeka, bukan budak. Budak itu nisf merdeka, di bawahnya. dan banyak hukum-hukum atau ada beragam hukum-hukum khusus budak yang beda dengan merdeka. Tapi ini budak malah diangkat jadi pemimpin. Kan enggak benar dalam Islam. Tapi walaupun itu jadi pemimpin dan walaupun dia zalim, tetap ikuti dia dalam perkara ma'ruf. Kan hadisnya gampang banget ya. Kalau orang clear hatinya dan spirit menuju sunnah ya betul, bukan cuman spirit menuju sunnah di bisnis doang ya, atau di kajian-kajian yang malah justru menyimpang, itu sebenarnya gampang untuk memahami ini. Banyak perkara agama itu terlalu gampang memahaminya. Cuman karena ada fanatisme atau karena masih ada syubhat masa lalu atau masih mengenang masa lalu, itu sehingga hukum-hukum tersebut susah untuk dipahami. Jadi ada hijabnya, syaitannya. Iya. Ada syaitannya. Fana'udzubillah. Menghalangi dia dari hidayah. Ya gitu. Tapi kemudian, Ainal iman bir rasul. Dimanakah iman kepada rasul alladhi amara bihil Qur'an liman lam yakbal ma ja'a fi sunnatihi. Dimanakah iman kepada rasul yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya. Dimana keimanannya bagi orang yang tidak menerima apa yang ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami telah menurunkan secara berangsur kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ya, masyaallah. Segala sesuatu ini umum, 'am. Segala sesuatu dijelaskan dalam atau melalui Al-Quran. Dalam atau melalui Al-Quran. Cara mencetak kitab pun gak ada dalam Al-Quran. Tetapi dalalahnya melalui Al-Quran ada. Ya. Nah itu apa? Ya. Apa dalilnya? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Gitu. Antum disuruh tanya sama Allah, disuruh tanya ke orang-orang yang punya kompeten dalam masalah itu. Wa minal ma'lum, di antara hal yang ma'lum, anna kathiran min umuri syari'ah al-ilmiyah wal-amaliyah ja'a bayanuha bis-sunnati fayakunu bayanuha bis-sunnati min tibyanil Qur'an. Dan di antara hal yang ma'lum, yaitu diketahui, bahwasanya kathiran min umuri syari'ah, banyak dari perkara-perkara syariat yang bersifat ilmiyah, ya, bisa bersifat ilmiah di sini, ya, akidah misalnya, pemahaman, fikrah, wal amaliyah bersifat praktis, amalan. Ja'a bayanuha bisunnah, datang penjelasannya dengan as-sunnah, hadis Nabi. Fayakunu bayanuha bisunnati min tibyanil Qur'an. Maka jadilah penjelasan terhadap perkara syariah itu dengan as-sunnah, termasuk dari bagian dari penjelasan Al-Quran. Jadi rincian tata cara sholat itu memang penjelasannya hanya di hadis. Di Al-Quran itu global. Tapi penjelasan hadis tersebut itu merupakan cabang dari penjelasan Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk merujuk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang didatangkan oleh Nabi SAW. Maka ma ja'a bayanuha bisunnah fayakunu bayanuha bisunnati min tibyanil Qur'an, gitu. Termasuk dari penjelasan Al-Qur'an. Wa ammal aql, adapun akal secara logika, fanaqul, kita katakan, inna tafsilal qawli fima yajib au yamtani' au yajuz fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaib. Inna tafsil al-qaul, bahwasanya merincikan perkataan, merinci perkataan, fima yajib, terhadap hal yang wajib harus ada, au yamtani' atau yang tidak mungkin ada, au yajuz atau yang bisa jadi ada, fi haqqillahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah, hak Allah, min umuril ghaib, termasuk dari perkara-perkara ghaib. Apa yang pasti ada pada Allah, apa yang tidak mungkin ada pada Allah, apa yang bisa jadi ada pada Allah, itu termasuk hal-hal yang gaib. Bagaimana wajah Allah? Gaib. Ya. Gitu. Dan Tidak kita semua, tidak kita ketahui semua dari sifat-sifat Allah. Ya. Mungkin Allah memberitahukannya melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu semua gaib. Sesuatu yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Ya kan? La yu'alladhi allati la yumkinu idrakuha bil aql. Yang tidak bisa kita jangkau dengan akal begitu saja semata. Fawajib ar-ruju'u fihi. Maka wajib rujuk fihi fi hadhihi al-qadiyah fi tafsil al-qaul. Dalam hal ini wajib rujuk ila ma jaa fi al-kitab wa sunnah. Rujuk kepada al-kitab, kepada apa yang datang dalam al-kitab dan juga as-sunnah. Baik. Insyaallah cukup itu insyaallah untuk al-qawaid al-muthla. Baik, barakallahu jazakumullahu khairul jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.